Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan dari pendahuluan, judul yang akan kita bahas fikih prioritas. Beda dengan fikih pada umumnya yang bicara tentang bagaimana wudu, sholat, puasa, zakat, haji, dan nikah, dan sebagainya. Nah, fikih prioritas ini kita tidak bicara tentang hukum-hukum, tapi lebih merupakan bagaimana kita pandai mendahulukan hal-hal yang lebih penting dari yang penting. Cuman istilah ini memang dikembangkan oleh banyak kalangan, diantaranya misalnya Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis sebuah buku judulnya Fiqhul Aulawiyat, Fiqih Aulawiyah. Aulawiyah itu berarti ini, prioritas. Tapi sebenarnya apa yang beliau tulis itu bukan fikih, karena fikih itu kan bicara tentang hukum, halal, haram, dan sebagainya. Tapi beliau menyebut istilah fikih itu dalam arti bahasa secara baku, di mana arti kata fikih itu memang paham, mengerti secara mendalam. Jadi tahulah seperti apa, mana yang harus diprioritaskan. Nah, begitu. Padahal kan kalau kita bicara fikih secara istilah, itu artinya kan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbathah atau al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah. Ilmu tentang hukum-hukum yang sifatnya implementatif, praktis, yang dikerjakan secara nyata, ya seperti gerakan sholat, gerakan tawaf, dan sebagainya, yang diambil dari dalil-dalil yang merinci Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan seterusnya. Itu kalau kita bicara fikih secara istilah. Tapi istilah yang fikih yang ini bukan secara istilah. Ini artinya secara bahasa saja. Artinya memahami skala prioritas gitu. Atau saya buat tagline-nya adalah mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Ya, ada jenjang lebih penting, penting, kurang penting, tidak penting, atau tidak ada gunanya malah gitu misalnya. Nah, yang jelas itu ada skala-skalanya. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh-contoh mana yang penting, yang lebih penting, dan sebagainya, kita akan bicara dulu tentang urgensinya. Kenapa kita harus bahas fikih prioritas ini? Yang pertama tentu karena itu merupakan perintah syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewajibkan kita untuk selalu seimbang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita baca dalam surat Ar-Rahman itu ada salah satu di antara ayatnya berbunyi wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit itu dan meletakkan mizan. Mizan itu bukan penerbit buku. Mizan itu timbangan artinya. Allah tatghaw fil mizan, maka kalian tidak boleh berlebihan dalam menimbang sesuatu, harus pas sesuai dengan kadar ukuran dan prioritasnya. Wa aqimul wazna, dan tegakkanlah keseimbangan itu. Bil qisti, dengan seadil-adilnya. Wala tukhsirul mizan, dan kamu jangan mengurang-urangi timbangan. Nah, ini kan ayat luas ya maknanya. Nah, salah satu makna yang bisa kita tarik dari sekian banyak tafsir, ma'ani, dan seterusnya adalah kita diwajibkan untuk meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, porsi dan skala prioritasnya. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau kita belajar ilmu fikih, memang ada berbagai timbangan. Kita mengenal ada yang namanya hukumnya wajib, ada yang sunnah, gitu kan. Dalam hal larangan, ada yang haram, ada yang makruh, gitu. Nah, maka setiap orang itu tidak bisa disamakan. Dia harus meninggalkan semuanya, misalnya. Nggak bisa. Ada yang memang harus dia prioritaskan untuk ditinggalkan, tapi barangkali ada hal-hal yang masih wilayahnya katakanlah ikhtilaf, ada wilayahnya cuman makruh saja gitu, tidak sampai haram, cuman makruh. Nah, tidak boleh disamakan jengkol misalnya gitu ya dengan babi, gitu. Walaupun dua-duanya tidak disukai. Ya, kalau babi jelas haramnya, berarti mutlak kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau jengkol gitu ya, ya para ulama bilang ya itu makruh gitu. Jadi halal apa enggak? Ya halal sih, cuman kurang disukai. Nah, kalau kita disuruh, dipaksa, dikasih laras pistol di pelipis kita, pilih babi apa jengkol? Jawabannya jengkol, kan begitu. Wah, tapi jengkol itu tidak disukai. Ya sekarang pilihannya ada dua, antara yang haram, haram asli mutlak dengan makruh-makruh saja. Berarti kan ada skala tuh, prioritas. Nah, di situ perlu kita belajar tentang mana yang lebih utama, mana yang bisa ditunda. Kemudian ini juga merupakan sunnatullah ya, bahwa Allah itu ketika menciptakan manusia itu kan pakai kadar juga, pakai ukuran gitu lah. Dan yang namanya ukuran itu setiap, katakanlah setiap organ pada tubuh kita pun itu beda-beda ukurannya. Walaupun terbuat dari bahan yang sama, antara rambut dengan alis, ternyata itu punya sistem kepanjangan yang, pertumbuhan yang beda ukurannya. Rambut tuh panjang, terus dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dibotakin pun tumbuh lagi juga gitu. Tapi alis gitu ya, kalau dibotakin itu tumbuh, tapi kalau udah sampai segini nih, seperti kita semua, berhenti dia panjangnya. Bayangin kalau alis itu gak berhenti panjangnya. Jadi kan nutupin ini kan, mata kita. Jadi kalau dipanggil, assalamualaikum, buka dulu, waalaikumsalam. Alisnya gak punya skala prioritas berarti. Nah, itu kan kalau kita lihat dalam sunnatullah, dalam alam kita ini, dalam tubuh kita, semua tuh sudah ada kadarnya, sudah ada ketentuannya. Ya, katakanlah atmosfer yang ada di bumi kita ini, tekanannya itu satu atmosfer gitu. Kita kalau naik ke atas, ke atas, ke atas, makin tinggi kan tekanan udara makin berkurang. Coba aja jajalin naik ke atas puncak Himalaya, ketinggian 8.800 meter. Susah nafas kita. Apalagi kalau kita naik pesawat terbang dengan ketinggian berapa? 27.000 kaki misalnya begitu. Ya udara di situ tipis banget, tekanannya juga sudah di bawah dari satu atmosfer gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang iseng buka jendela gitu kan, bus keluar semua itu udara yang di dalam, karena tekanannya lebih tinggi. Botol itu tuh botol minuman kita ya, kalau kita dari darat gitu, itu kan udaranya ketekanan satu atmosfer. Begitu kita udah di atas, di ketinggian 11 km dari permukaan laut, tekanannya walaupun kita dalam pesawat, tekanannya juga berkurang gitu. Nah, botolnya itu kayak menggelembung begitu. Begitu kita buka, jus gitu. Atau kebalikannya, botol itu kita tutup dari ketinggian itu, begitu kita landing, botol itu keripet gitu ya. Dia menyusut. Kenapa? Karena tekanan di dalam botol itu lebih rendah. Nah, ini kita ngomong fisika gitu ya. Tapi maksud saya adalah bahwa Allah ketika menciptakan segala sesuatu itu detail dan ada ukuran-ukurannya. Nah, kita diwajibkan meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran-ukurannya. Tidak boleh terbawa oleh perasaan, oleh emosi, oleh selera, oleh apalagi semangat ya, yang membuat kita menjadi tidak lagi objektif dalam berpikir. Itu poinnya. Kemudian adil. Ya, keadilan itu sesuatu yang mutlak. Suami yang tidak adil pada istrinya, kata Allah nanti ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, jalannya miring gitu ya. Nggak tahu jalannya miring apa begini atau bagaimana gitu. Tapi keadilan itu menjadi sesuatu yang sifatnya mutlak, harus ada. Nah, adil itu secara bahasa kan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jangan sampai yang bukan tempatnya dipaksakan di situ ya. Istilahnya kalau dalam bahasa manajemen itu, right man on the right place gitu. Orang yang benar pada tempat yang benar gitu. Nah, ini kemampuan untuk meletakkan sesuatu yang tepat sesuai dengan tempatnya ini. Ini kalau emang pinter, jago, sangat efektif hasilnya. Katakanlah misalnya gini, ada prajurit budak gitu. Prajurit mungkin karena kena pecahan granat telinganya, budak. Kalau ngomong mesti keras-keras gitu kan. Nah, kalau yang gak paham nih komandan, udah suruh pulang kampung, udah lu pensiun aja, gak ada gunanya. apa namanya, disuruh-suruh mesti teriak-teriak. Tapi kalau komandannya pinter, dia ditempatkan di tempat orang nyundut meriam, gitu kan? Sebab kalau telinganya normal, dikit-dikit nyundut, dia harus tutup telinga. Orang budak nyantai aja, terus dur nyantai aja, dia nggak pakai tutup-tutup telinga kan? Itu kan lebih bermanfaat gitu. Nah, tinggal melihat tiap orang potensinya apa. Nah, dia harus ditempatkan sesuai dengan tempat yang memang sesuai dengan dia. Dan kebanyakan kita di Indonesia ini ya, begitu banyak sarjana yang bekerja bukan pada bidang yang pernah dipelajarinya. Bukan di sini, bukan di sono. Yang dia pelajari apa, yang dia kerjain apa, itu kagak connect, kagak nyambung ya. Termasuk kampus-kampus kita tuh kebanyakan begitu. Institut Pertanian Bogor. Wah, semua sarjananya itu bekerja. Tapi tidak ada satupun yang jadi petani gitu ya. Produktif. Ya, kalau kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, skala prioritas benar, ya tentu hasilnya jadi akan bagus lah. Kelihatan ada produktivitas yang bisa kita ambil. Dan yang paling penting dari semua, kita bisa keluar dari masalah. Umat Islam ini problematikanya kusut dan blunder muter-muter, itu gara-gara salah satu yang paling utama itu gak bisa menempatkan mana yang seharusnya menjadi skala prioritas gitu. Ibarat orang nebang pohon, benar sih kalau yang namanya nebang pohon tuh yang penting kita ada bisa yang kita kita putuskan gitu. Tapi kan nebang pohon kalau mulai dari daun kan repot gitu kan. Daunnya petikin dulu, semua petikin. Dan itu batangnya potek-potekin terus tuh. Terus lama-lama kulit pohonnya dipakai silet, pakai cutter gitu. Ya enggak selesai-selesai. Karena apa? Kita memulai dari sesuatu yang tidak realistis. Nebang pohon yang benar tuh pangkalnya ambil gergaji besi. Nah, potong, jatuhlah pohon itu, selesai. Kita ambil masalah dari pangkalnya dan bukan dari ranting-rantingnya atau furunya yang nggak selesai-selesai ujung-ujungnya gitu. Itu yang kita bicarakan tentang urgensi fikih prioritas. Nah, sekarang kita bicara tentang bidangnya. Dalam bidang apa saja kita harus menerapkan fikih prioritas ini? Ya dalam semua bidang. Intinya ya seluruh kehidupan kita ini harus kita pandai, faham, ya, faqih gitu dalam meletakkan mana skala-skala prioritas itu. Nah, yang saya sampaikan di sini cuma beberapa contoh saja. Misalnya prioritas dalam membangun sumber daya manusia, itu yang paling sering dilupakan oleh umat Islam gitu. Kemudian misalnya prioritas dalam masalah mendahulukan ilmu dari amal, itu juga sering dilupakan. Prioritas dalam masalah fatwa-fatwa fikih, itu juga sering blunder, sering muter-muter. Kemudian juga prioritas dalam masalah ya ibadah sehari-hari. Ini beberapa contoh saja. Prioritas dalam masalah melayani dan membangun umat. Kemudian prioritas dalam masalah bagaimana kita mendahulukan larangan. Kan larangan dalam agama itu banyak. Mana yang harus dahulukan dan mana yang bisa dikesampingkan atau ditaruh di urutan berikutnya gitu. Atau juga prioritas dalam dakwah. Ini kita akan bahas satu persatu dengan contoh-contohnya. Kita mulai dari yang pertama, prioritas membangun sumber daya manusia. Jadi sebenarnya ketika Nabi SAW itu memberikan kabar gembira bahwa nanti di akhir zaman kita ini merupakan umat yang terbesar gitu ya, sebenarnya Nabi juga sambil mewanti-wanti juga, jangan cuma besar jumlahnya doang, tapi kualitasnya juga jangan lupa. Maka itu Nabi pernah bersabda, nanti di akhir zaman kalian akan dikerubuti oleh umat-umat yang lain. Yushiku anta tada'a alaikumul umam kama tatada'al aklatu ila qas'adiha. Para sahabat yang lagi asik-asik mendapatkan kabar gembira tiba-tiba jadi kaget. Loh, padahal kita mau jadi paling besar ya Rasulullah, kok tiba-tiba Anda berbicara tentang besar tapi kemudian dikerubuti oleh umat yang lain? Kenapa emang ya Rasulullah? Apakah ada terjadi gerak parabola? Ya sekarang kecil, kemudian besar, besar, besar, besar. Terus kalau sudah sampai titik yang paling tinggi, kemudian kita runtuh lagi gitu dari segi jumlah, mengecil lagi jadi minoritas. Kata Nabi, enggak. Kalau bicara jumlah, kalian terus naik. Terjadi ledakan penduduk di mana-mana. Coba aja lihat di Gaza itu, di Palestina, diserbu oleh Israel, dihujani bom. Begitu disensus, penduduk bukan berkurang, malah bertambah. Gitu. Kenapa? Ya rupanya malam, siang malam tuh mereka perang. Siang perang, malam perang. Kalau siang lawan Israel, malam lawan bininya. Jadi produksi anak jalan terus gitu, ya. Yang mati banyak, yang lahir banyakan lagi gitu. Itu juga yang bikin orang-orang di Eropa pada pusing juga itu. Belanda misalnya itu kan pernah salah satu aktivis partai Katoliknya itu bikin sebuah film yang disebarkan lewat jejaring sosial. Ingat ya, beberapa tahun yang lalu namanya film Fitnah. Geert Wilders itu dalam film itu menggambarkan ini kalau dibiarkan populasinya orang Islam di Belanda, lama-lama nih Belanda jadi negara Islam. Kenapa? Karena orang Belandanya itu pada enggak suka menikah, enggak suka melahirkan anak, enggak suka bikin keluarga. Nih yang imigran-imigran nih, dia mari kerjanya bikin anak mulu gitu kan. Banyak, lama-lama populasi Islam itu jadi berkuasa gitu. Maka salah satu warning mereka terhadap dunia gitu ya, katakanlah, yaitu ledakan penduduk umat Islam. Jadi kata Nabi, kalau urusan jumlah kalian sih gak masalah. Yang jadi masalah, yang dikhawatirkan adalah sumber daya manusianya. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayl. Mutu, kualitas, bobot kalian itu yang kata Nabi seperti busa yang dipermainkan ombak gitu. Nah, busa yang dipermainkan ombak itu kan kalau kita lihat secara fisik ya putih warnanya, meriah, banyak gitu. Tapi sebentar kemudian sirna, hilang. Ya, tergantung ombak itu pergi kemana, disitulah buih-buih itu ikut sama ombak. Di bawahnya ada kekuatan yang lebih besar. Itu penggambaran Nabi 14 abad yang lalu dan ternyata sekarang inilah kita dapatkan. Kalau bicara jumlah, nih kita nih Indonesia 200 juta paling banyak sedunia. Kalau umat Islam sedunia 1,5 miliar, 200 jutanya ada di Indonesia. Makanya kalau kita bicara kuota yang disepakati di negara-negara anggota konferensi OKI itu, organisasi konferensi Islam gitu ya, apalah gitu. Kalau Inggrisnya sih OIC saya tahu. OIC gitu ya. Itu kan kesepakatannya bahwa setiap negara yang tergabung dalam OKI itu tidak boleh mengirim jamaah haji melebihi 1/1000 dari jumlah umat Islamnya. Nah, bicara begitu berarti paling besar Indonesia. 200 juta kita ini muslim di Indonesia, berarti 200.000. Itu pun udah minta negosiasi lagi, tambahin lagi gitu. Maka kalau kita haji Mekah, Madinah, Jeddah, itu kebanyakan orang Indonesia isinya. Saking banyaknya orang Indonesia, sampai pedagangnya pun bisa bahasa Indonesia gitu. Saking banyaknya orang Indonesia. Jadi bahasa nomor satu di Saudi Arabia itu Arab, nomor dua Indonesia. Kita bisa belanja pakai duit rupiah gitu dengan bahasa Indonesia gitu. Sampai-sampai ada pedagang dari Afrika, dia buka toko yang isinya tuh souvenir-souvenir buat khusus orang Indonesia. Dia nggak pakai real, pakai rupiah di Jeddah itu. Ya, namanya Ali gitu. Tapi dia kasih nama tokonya Ali Murah gitu. Namanya saja sudah Ali Murah gitu kan. Saya masuk ke bagian belakang, saya bilang, "Wah, ini karpet bagus-bagus. Harganya pakai rupiah." "Iya, pakai rupiah. Bapak beli di sini, terima langsung di rumah," katanya. "Oh," saya bilang, "kok bisa? Kan ini karpetnya gede, besar." "Enggak apa-apa, saya punya cabang di Tanah Abang," katanya. Itu si Ali itu bukan orang Indonesia itu. Ali itu orang Afrika gitu. Tapi dia punya toko di Tanah Abang karena dia tahu potensi terbesar jamaah haji sedunia itu adalah Indonesia gitu loh. Jadi kalau kita di Mekah, di Madinah nyasar, tenang aja, pasti ada orang Indonesia di situ. Ya, jadi bahasa kedua di sana. Saya punya teman yang dia tinggal di Qatar. Dari Qatar tuh kalau kita mau umroh enggak usah pakai ikut jamaah travel bisa, kita bawa mobil aja sendiri, berangkat subuh sampai di Mekah itu kira-kira isya lah gitu, naik mobil aja gitu, kayak kita dari sini ke mana lah, ke Bali gitu, naik mobil itu di perjalanan tengah padang pasir kan suka ada rest area. Nah, dia nggak bisa bahasa Arab karena tinggal di Qatar sebagai ekspatriat, itu kan bisanya bahasa Inggris. Pedagang yang di rest area nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Arab. Dia cuma mau beli air di galon gitu, water gitu. Arabnya bingung apa gitu kan, tapi dia bilang pakai isyarat gitu, udah cari sendirilah gitu kan, cari gitu kan, ketemu tuh air, taruh di meja kasir. Pedagang Arabnya bilang, "Oh, air," katanya gitu. Lah, Ente bisa bahasa Indonesia? Bisa, orang pembantu saya dari zaman saya masih kecil sampai gini hari orang Indonesia semua. Nih kalau kita bicara ngomong jumlah umat Islam sedunia, paling besar tuh Indonesia, gitu loh. Jadi bisa jadi nanti kembali lagi masa seperti dulu, imam Masjidil Haram tuh orang Indonesia, bisa jadi gitu. Kebanyakan orang Indonesia di sana gitu. Termasuk di New York sekarang, Pak Samsi Ali itu orang Indonesia. Imam besar masjid yang ada di New York gitu. Dan di beberapa negara yang lain gitu. Itu luar biasa. Nah, cuman kan kita kalau kita bicara tentang kualitas sumber daya manusia kita, keislamannya kayak apa? Nah, itu yang susah. Gitu, karena kebanyakan kita Islamnya itu Islam turunan aja. Beragamanya pun ya agama sebagaimana yang kita dengar-dengar saja. Itu Amerika itu sudah diislamkan oleh orang Jawa loh. Sejak ratusan tahun yang lalu. Bangsa apa namanya? Negara apa namanya? Suriname. Itu muslim loh di sana itu. Dan mereka pakai bahasa Jawa berkomunikasinya. Bahasa Cilacap gitu. Ngapak-ngapak, kepriwek gitu ya, ngomong-ngomong begitu gitu. Dan hebatnya mereka tetap sholat di sana. Beda sama budak-budak Afrika yang sampai sana jadi orang Kristen, ya kayak Michael Jackson dan sebagainya, itu kan terkristenisasi. Mereka nih orang Jawa nih enggak jadi orang Kristen, mereka jadi orang Islam, tetap sholat. Cuman sholatnya tetap ngadep ngulon gitu. Karena diajarin sama kiainya, "Nek sholat iku marpo ngulon," katanya begitu. Ngulon ke barat gitu kan. Nah, yang diajarin di kampungnya dulu suruh ngadep ke barat. Ya sampai di Amerika pun dia ngulon juga gitu. Mekah di mana bodo amat, yang penting ngulon kata Mbah Kiai. Nah, begitu. Produk kultur budaya memang itu kuat, cuman ya tadi kualitasnya rendah gitu. Kuatnya kuat tapi kualitasnya rendah. Nah, maka sekarang ini yang menjadi skala prioritas kita itu memang mengembalikan orang Kristen ke Islam itu bagus ya. Menjaga apa namanya? Benteng-benteng kita di perbatasan yang sering dikristenisasi itu bagus gitu loh. Tapi jangan lupa ada yang lebih bagus lagi, yang lebih penting lagi. Gimana caranya kita melahirkan ini para ulama, pengajar, guru, dosen yang mengerti agama Islam. Sebab dari situlah sebenarnya nanti ilmu-ilmu keislaman itu bisa disampaikan gitu. Contoh nih kita nih muslim perkotaan ya. Kita kan nggak dapat gizi yang baik tentang agama. Sejak kita masih SD, SMP, SMA, kita nggak dapat gizi yang baik tuh tentang ilmu-ilmu agama. Makanya udah gini hari baru rajin sholat gitu. Udah gini hari nih baru bicara tentang wah pengen dakwah, pengen jadi aktivis, pengen jadi macam-macam lah gitu. Pengen belajar Iqra misalnya gitu. Ya nggak di sini, kalau di sini mah udah hafiz Quran semua lah insya Allah gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita kekurangan ulama. Gitu, kekurangan ulama, kekurangan pengajar, kekurangan guru, dosen yang betul-betul memahami syariat Islam secara benar gitu. Guru-guru kita, dosen-dosen kita, pengajar kita itu kebanyakan ya produk asal jadi aja, yang penting lulus gitu, yang penting LC gitu ya. Kita kebanyakan masih berpikir asal LC berarti ustaz nih gitu, asal LC berarti ngerti syariat, padahal enggak juga. LC itu apa sih? Lulusan condet gitu kan. LC itu adalah gelar untuk S1 di negara-negara Timur Tengah. Seluruh gelar S1 itu pakai gelar LC. Apa saja fakultasnya? Ada fakultas sastra, ada fakultas apa namanya, yang jadi wartawan tuh jurnalistik dan sebagainya. Saya dulu sering ngaji sama ustadz-ustadz yang LC. Begitu sekarang saya buka biografinya, wah wartawan gitu kan. Wah ternyata bidangnya bukan itu. Pantesan dulu gua tanya dia kagak bisa jawab gitu kan. Kenapa? LC-nya mah LC, tapi bukan orang yang ngerti syariah. Itu yang jadi masalah. Nah, kita nih yang udah melek agama, melek informasi keislaman, kadang-kadang masih terkecoh juga. Apalagi yang lebih awam lagi itu, ya kan? Begitu lihat peci, baju koko, tasbih, sorban muter, ustaz, gitu kan? Iyalah, apalagi pintar ngelawak, apalagi masuk TV, apalagi ya sudahlah, jadilah narasumber gitu ya. Yang mereka pun juga ya harusnya tahu diri sih, tapi ya mumpung kesempatan tuh gimana. Saya pernah 2 Ramadan yang lalu dijemput sama salah satu panitia apa ceramah Ramadan buka puasa. Dalam perjalanan tuh si apa yang undang tuh bilang gini, "Ustaz, saya mau bikin pengakuan nih." "Kenapa?" "Sebenarnya yang kita undang nih bukan antum," katanya. "Loh. Emang kenapa?" "Ya tadinya ada ustaz yang ya cukup terkenal lah, sering nongol di TV. Harusnya beliau gitu, tapi ternyata kita kurang sepakat gitu. Maksudnya kurang sepakat gimana? Waktunya dia gak bisa? Enggak sih, waktunya bisa. Tarifnya yang gak sepakat. Hah, tarifnya? Emang minta berapa? Ya, ustadznya sih gak minta gitu. Cuman manajernya gitu. Manajernya minta 30, gak boleh kurang. Hah, 30? Saya aja dah, saya bilang 30 juta ya, 30 juta untuk buka puasa 15 menit gitu. Ya, wajahnya pasti antum kenal, saya gak usah sebutin, terjadi riba gitu kan. Tapi maksud saya, ini masyarakat kita ya, panitia sih tahu ngapain kita ngundang yang begitu gitu kan. Tapi bos gitu ya, yang punya perusahaan dan sebagainya itu pengen yang kualitas seperti itu. Nah, saya bilang sebenarnya nggak salah ustadz-ustadz itu jadi ustadz yang besar, punya nama besar. Tapi mbok iyo gitu, mbok iyo para ustadz tuh ya belajar yang benar juga gitu. Jangan dia mumpung, wah mumpung gua ngetop ceramah sehari bisa 12 tempat gitu, dari subuh sampai ketemu subuh lagi 12 tempat, bayangin gitu kan. Terus belajar agamanya kapan? Terus belajar syariahnya kapan? Terus belajar hukum-hukum Islamnya kapan? Masa umat mau dibohongin terus dengan apa namanya, dengan gerakan-gerakan, dengan apa namanya, koreografi, dengan lucu-lucuan gitu. Enggak selesai, enggak menyelesaikan masalah. Karena orang bukannya mendapatkan tuntunan agama, tapi cuma sekedar mendapatkan tontonan gitu. Cuma nonton doang gitu. Nah, yang udah sering mengundang, sering datang, paling bilangnya begini, ustaz, materinya sama aja, yang kemarin sama juga, udah dari dulu begitu, itu aja materinya terulang-ulang. Ya saya bilang, itu kan bukan ustaz, itu kan motivator. Ya kalau motivator ya isinya itu juga, ya cuman memberi motivasi, tapi bukan ilmu. Kalau ilmu, no, saya bilang. Tuh, Al-Majmu' Syarah Muhadzab 27 jilid, baca tuh dalam pengajian kita sampai botak-botak situ. Itu isinya ilmu gitu. Nah, kebanyakan kita tidak berorientasi ke sana gitu ya. Maka muridnya, mahasiswanya dan bangsanya pun juga enggak pinter-pinter juga. Orang gurunya begitu-begitu aja. Maka dalam bahasa Arab itu ada ungkapan faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang enggak punya apa-apa ya dia enggak bisa memberikan apa-apa. Nah, begitu juga kita enggak punya nih orang-orang profesional ya, baik itu pegawai atau buruh ya, ilmuwan yang betul-betul ilmuwan. Kalau gelar sarjananya juga banyak gitu. Saya dekat rumah saya itu ada sebuah rumah, itu ada pengacara, lawyer gitu. Saya hitungin apa namanya, titelnya, gelarnya itu nggak muat tuh papan namanya itu, dari pojok paling kiri sampai paling kanan tuh nggak berhenti itu, ya MA, MBA, apalagi itu MM gitu, semua tuh ada gelarnya. Tapi begitu saya ketemu orangnya gitu-gitu aja, cuman celana celongok aja gitu kan. Kenapa? Karena dia kolektor titel dan gelar gitu. Nah itu bangsa kita gitu. Bukan orang yang profesional, yang ditonjolkan itu adalah gelar-gelarnya gitu kan. Baik. Kemudian nih, kalau saya bicara prioritas yang kedua nih, ilmu harusnya diprioritaskan dari amal. Maksudnya bukan berarti kita gak boleh beramal. Beramal itu penting, tapi kalau beramal tanpa ilmu itu bahaya dan bisa merusak. Oleh karena itu, kita nih sebelum bicara dakwah mestinya belajar agama dulu. Saya sering kali diprotes kalau ngomong begini sama sesama ustadz gitu, atau sesama orang yang ngaku-ngaku ustadz. Dia bilang apa? Jangan gitu ustadz, kalau semua mesti belajar agama yang dalam dulu, kita dakwahnya kapan? Gitu. Bukankah Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan tentang aku walaupun cuma satu ayat. Jadi walaupun kita cuma tahunya satu ayat, kita wajib menyampaikan. Dia bilang begitu. Saya bilang hadis itu tidak salah, yang salah itu ente memahaminya keliru. Bukan kalau udah tahu satu hadis berarti sudah wajib dakwah, bukan. Sampaikan tentang aku walaupun satu ayat itu maksudnya apa? Walaupun bisanya nyampein cuma satu ayat, enggak apa-apa, sampaikan. Tapi ente itu harus 6600 sekian ayat. Kuasain dulu ilmunya. Sebab antara satu ayat dengan ayat yang lain itu punya keterkaitan. Kalau kita memahami ayat sepotong-sepotong, khomer itu halal jadinya. Khomer itu halal jadinya. Karena di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Wa min syajarin nakhili wal a'nabi," dari pohon anggur dan pohon kurma dan anggur, "tattakhizuna minhu sakaran." Kamu bisa bikin minuman yang memabukkan wa manafi'ul linnas, dan juga manfaat-manfaat yang besar, wa rizqan hasanah, dan rizki yang baik. Itu cek di Al-Qur'an itu. Dari pohon anggur, pohon kurma, kamu bisa membuat khamr yang memabukkan dan bisa mendapatkan rizki yang baik. Itu ayat Quran. Nah, saya bilang, kalau kita pakai ayat itu, berarti Allah mengizinkan kita bikin khamr, mengizinkan kita jual beli khamr, bisnis narkoba, dan seterusnya. Ayat itu mendukung. Terus, nah makanya belajar jatuh ayat, karena ada ayat yang lain yang menghapus keberadaan ayat itu. Nah, sampai akhirnya kemudian turun ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, itu kan ayat yang turun berikutnya menghapus ayat sebelumnya, menghapus lagi ayat sebelumnya, dan begitulah bahwa selama 23 tahun Nabi berdakwah itu ada proses tasyri'. Tasyri' itu artinya proses pensyariatan. Yang sebelumnya halal berubah jadi tidak halal. Yang tadinya tidak halal berubah jadi halal. Nah, kalau kita cuma cuplik gitu ya, terus ceramah, terus nyampaikan ke tengah masyarakat, kacau balau. Nih contohnya nih, kan dikit lagi kita mau masuk Ramadan. Pernah enggak dengar ada ustaz ceramah begini? Apabila kita sedang sahur, lalu kita dengar suara azan, teruskan saja sahurnya. Pernah dengar enggak? Ya, teruskan saja sahurnya sampai kemudian makanannya selesai. Kan kita mikir, emangnya enggak batal gitu. Ada hadisnya, dia bilang begitu. Memang ada hadisnya, hadisnya sahih Bukhari dan juga Muslim. Cuman itu kan satu hadis, padahal ada hadis yang lain yang memberikan penjelasan bahwa Nabi itu mengatakan begitu bukan buat azan subuh, tapi azan yang pertama, azan yang diucapkan oleh Bilal. Ya, hadis yang lain menyebutkan, apabila kamu mendengar Bilal mengumandangkan azan dan kamu sedang makan sahur, teruskan saja. Begitu bunyi hadisnya. Karena belum datang waktu subuh, dan azannya Bilal itu untuk membangunkan orang yang sedang tidur dan memberitahu orang yang sedang tahajud bahwa inilah waktunya sahur. Nah, kalau ente kebetulan lagi makan sahur, dengar suara azan Bilal, terusin aja. Emang benar. Cuman itu untuk azan yang pertama, bukan azan yang subuh. Ya, karena di masa Nabi ada dua azan. Nah, ini kagak tahu urusan, enggak tahu apa, main kebet aja Sahih Bukhari, ambil satu hadis, kan saya baru tahu satu hadis, pakai. Lalu dia ceramah, dia berfatwa kemana-mana gitu. Nah, kalau ada orang yang awam, dia gak tahu dia dengerin ceramah seperti itu, lalu dia makan, batal puasanya. Dan kalau nanti dihukum di akhirat, yang ceramah itu yang digebukin duluan. Iyalah, orang gak punya ilmu kok keluarin fatwa. Ilmunya cuma satu hadis, satu biji, itu pun terjemahan, dia keluarin fatwa. Nah, ya kan? Nah, ya main salah-salahan lah, ntar yang ngikutin juga sesat, yang ngajarin juga sesat gitu kan. Maka belajar agama itu bukan sesuatu yang sifatnya bisa sekedar dapat satu ilmu lalu menyampaikan, tidak. Tanpa harus kita mengatakan bahwa wah kalau gitu gak usah dakwah aja deh, bukan. Dakwah dalam arti memotivasi, mengajak, oke. Tapi dakwah dalam arti memberikan fatwa dan hukum, ntar dulu. Akan lebih baik kita mengatakan, oh saya tidak tahu, oh tanyakan saja sama ustadz yang lebih ngerti. Begitu. Saya ini, walaupun saya belajar ilmu fikih dan sebagainya, saya tidak pernah berfatwa. Saya tidak pernah memberikan jawaban hukum. Kalaupun saya memberikan jawaban, saya selalu mengandalkan ulama-ulama saja. Kalau Imam Syafi'i bilang begini, kalau Imam Abu Hanifah bilang begini, gitu kan? Jadi kalau misalnya salah, bukan saya. Salahin tuh Syafi'i, gitu kan? Salahin tuh Abu Hanifah, gitu loh. Saya emang ngeles aja gitu. Kenapa? Oleh karena itu, kalau yang enggak biasa bingung. Ustadz, saya butuh jawaban yang benar. Bukan minta jawabannya Syafi'i, bukan minta jawabannya Abu Hanifah. Saya minta Rasulullah, gitu katanya. Ya kan? Atau jawaban dari ustadz sendiri gimana? Saya bilang, saya bukan ulama, saya bukan ahli fatwa. Saya orang yang belajar ilmu fikih. Nah, kalau antum nanya tentang fatwa tertentu, saya tidak akan menjawab karena saya bukan ulama, saya bukan ahli fikih, gitu kan? Saya hanya mengatakan bahwa Abu Hanifah bilang begini, Asy-Syafi'i bilang begini, Ahmad bin Hanbal bilang begini, dan mereka itu memang ulama mujtahid mutlak, paling tinggi, paling top. Udah enggak ada lagi yang bisa ngelebihin dari mereka, begitu. Artinya saya memberikan jawaban yang sudah sesuai dengan yang seharusnya, gitu. Baik. Prioritas pemahaman dari hafalan. Nih ya. Kita kan banyak nih setiap tahun para ulama bikin acara maulitan gitu. Dan di acara maulitan itu suka dibacakan yang namanya kisah kelahiran Nabi SAW, ya kan? Saya orang Betawi bisa juga tuh, karena sejak kecil saya belajar yang namanya Maulid Barzanji. Itu kita hafal tuh, dari A, dari fasal pertama, fasal kedua, ketiga, sampai yang terakhir tuh hafal. Cuman kalau ditanya maksudnya apa, kagak tahu. Ngomong dari kecil kita suruh ngapalin doang gitu. Saya baru pahamnya ketika saya sudah kuliah belajar bahasa Arab. Oh gitu ternyata isinya. Oh gitu. Nah, oleh karena itulah maka biasanya di maulid-maulidnya orang NU, masyarakat tradisional, setelah pakai asrokol, setelah pakai maulitan yang apa barzanji, pakai apa robana dan sebagainya, di bagian akhir tuh ada acara namanya mauizah hasanah, ceramah. Sebenarnya ceramah itu maksudnya begini, karena orang-orang tuh awam semua. Tadi itu yang dibaca itu maksudnya begini loh, menjelaskan itu sebenarnya gitu. Cuman yang ceramah juga gak paham juga tadi isinya apa. Jadi dia bawa, ya bawa lagunya lah. Kalau dia orang politik, dia bawa politiknya. Kalau dia orang salafi, bawa salafinya. Kalau dia orang jamaah tablik, bawa tabliknya. Udah, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bukan menjelaskan tadi apa yang harusnya dijelaskan. Harusnya kan dijelaskan. Masa tiap tahun maulid tapi gak paham-paham sirah nabawiyah? Gimana? Mestinya kan tiap tahun itu orang maulitan judulnya kan mengingat sejarahnya Nabi. Harusnya kan kita pintar banget gitu. Ya, kalau Soeharto saja bisa kok G30S PKI itu dibikin filmnya dan tiap tahun diputar-putar gitu kan. Sampai semua orang tuh, ya kalau bahasanya orang-orang PKI-nya sih, wah pintar banget Soeharto dalam bikin apa namanya doktrin dan bikin cekok ya, dicekokin orang-orang semua itu. Tapi ya itu urusan mereka lah ya, mau PKI mau bukan PKI. Tapi saya melihat bahwa ya begitu harusnya. Jadi faham dan bukan sekedar hafal. Begitu juga tujuan dan bukan penampilan. Itu yang harus jadi skala prioritas. Kalau penampilan biasa gini ya, mau jadi ustadz tuh gampang banget loh. Tinggal ke Tanah Abang, beli peci putih, beli baju koko, beli sorban ngelingker, ya kan, sama tasbih, udah jadi kayak ustadz gitu kan. Walaupun baca Quran Iqra jilid 2 enggak naik-naik gitu. Ya, bukan di sini bukan ya. Di Tanah Abang itu yang begitu biasanya. Nah, ini juga prioritas syariah dari syiar. Kita kan terbiasa tuh syiar, syiar, syiar. Syiar yang paling besar di Indonesia itulah syiar pergi haji. Ya, karena kita ini sampai antrian berangkat haji sampai 10 tahun ke depan. Ya kan, syiarnya luar biasa gitu. Cuma syariahnya belum tentu loh itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pergi haji itu ngerti tentang bagaimana sholat dalam perjalanan. Belum tentu loh. Caranya tayamum, belum tentu dia ngerti. Ya, apa yang membatalkan sholat, apa yang belum tentu dia ngerti. Gitu loh. Makanya kadang-kadang saya suka lucu kalau di depan Ka'bah itu ngelihat orang-orang Indonesia. Mereka tuh ngejar-ngejar mau nyium Ka'bah, mau nyium Hajar Aswad gitu ya. Demi sekedar untuk mencari yang syiar, nanti bisa gua ceritakan di kampung. Wah, Ka'bah gua cium tuh, gitu kan? Tapi dia nggak tahu tata cara sholat, gitu. Gini, ini kan Ka'bah nih, ini Ka'bah, ya. Sudah komat, kita harusnya sholat. Saya sudah dapat tempat paling depan. Ini Ka'bah, saya sudah paling depan nih. Dekat banget saya sama Ka'bah ini, nempel. Saya juga bingung. Saya rukuknya gimana? Paling rukuknya agak begini-begini sedikit, gitu ya. Datang tuh orang masuk di sini di depan saya, cet gitu kan. Lalu mau rukuk bagaimana, gitu kan? Mau sujud bagaimana? Ya dia nggak tahu urusan sholat, pokoknya nempel sama Ka'bah dia pikir udah sholat itu. Dan yang seperti itu jumlahnya banyak, sampai Mufti Saudi Arabia bilang kalau ente mau tahu betapa bodohnya umat Islam, datang ke Masjidil Haram. Kita akan lihat demonstrasi kebodohan-kebodohan umat Islam. Ya emang bodoh semua rata-rata. Kenapa? Karena mereka cuma siarnya doang, tapi syariahnya nggak paham. Lihat aja bagaimana orang lagi sholat dilewatin, dilangkahin dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu contoh. Itu yang haji loh. Gimana yang kagak haji di Indonesia kan begitu ya? Itu kan ketika haji diselamatin ya, didoain, dititipin doa segala macam. Karena sudah dianggap kalau haji itu doanya pasti makbul. Apalagi di depan Ka'bah. Dia nggak tahu yang nitip doa banyak banget. Makanya dipakai catatan kan? Gitu. Catatannya banyak. Wah lagi doa ketabrak lagi doa ketabrak lagi. Nih dalam masalah fatwa fikih itu udah habis belum waktunya? Udah pas ya habis ya? Jam 1 ya? Hah? Belum? yang terbilang ya kalau udah habis ya. Tapi saya kalau misalnya udah habis mau bilang, udah baca sendirilah begitu. Dalam masalah fatwa fikih ya, kita harus perhatikan mana yang wajib dari yang sunnah. Yang wajib dulu, yang sunnah ya bukannya nggak penting sih, tapi ya kalau kan nggak mungkin ya. Kita rajin sholat duha, rajin sholat apa namanya tasbih, tapi nggak sholat maghrib. Alasannya macet, ya jelek banget alasannya itu. Kalau nanti ditanya di akhirat sama malaikat, ini dilihatkan rapotnya kan, tasbih, wah bagus kata malaikat, duha, bagus. Begitu kebet lagi, ini maghrib kenapa bolong semua? Macet malaikat, tampol malaikat. Habislah itu, kenapa? Yang wajib malah gak dikerjain, yang sunnah-sunnah dia uber-uber. Ini kelemahan kita, karena gak bisa bedakan mana sunnah, mana wajib. Sunnah itu kan kalau gak dikerjain, gak dosa, ya kan? Tapi kalau wajib, wah, itu jadi dosa gitu. Jatuhnya kita masuk neraka kalau gak ngerjain yang wajib. Kalau cuman yang wajib doang, gak pernah ngerjain yang sunnah, ya kalau dibandingin daripada ninggalin wajib ngerjain sunnah, mendingan ngerjain wajib ninggalin sunnah. Kalau bicara perbandingannya seperti itu, ya sekarang pilih aja, masuk neraka digepukin di apa dan sebagainya, atau masuk surga tapi emang pahalanya nggak banyak, ini surganya paling rendah, surga ngemper gitu ya. Milih mana, di surga tapi ngemper ama di neraka? Di surga, walaupun ngemper-ngemper dikit nggak apa-apa kan, surga juga gitu kan. Ya kalau bicara yang banyak ngamalin sunnahnya, wah punya istana, punya kondominium, punya apa gitu, ya emang kita jadi merasa rugi banget. Tapi begitu kita nengok ke neraka, hehehe, lagi digebukin. Mendingan kita di sini walaupun gelar tiker gitu istilahnya. Di surga ada tiker aja ya. Begitu juga yang haram dari yang makruh gitu kan. Banyak orang tuh meninggalkan yang makruh-makruh dan ngeributin yang makruh, padahal yang haram pasti haramnya itu sudah jelas. Contoh yang gampang lah ya, makruh itu misalnya makanan yang syubhat itu kan makruh, harus kita tinggalkan. Katanya itu bakso di sana itu katanya ada babinya gitu, wah itu ribut ya, ribut media masa bla bla bla bla bla gitu. Tapi yang jelas-jelas pasti haramnya itu santai-santai aja. Apa itu? Duit hasil korupsi. Panitia maulid ngirim proposal kepada tokoh masyarakat, dia tuh koruptor udah ketahuan gitu loh. Buat apa? Buat maulid gitu. Buat bikin kegiatan keislaman, kan udah pasti haramnya. Masyarakat gak peduli gitu, lo koruptor urusan lo, tapi kita minta sumbangan tetap gitu kan. Nah itu yang saya bilang, yang makruh kita apa namanya kita tinggalkan banget-banget, yang udah pasti haramnya dihajar juga, disikat juga gitu. Bahkan ada lagi yang sekarang yang haram berubah jadi halal gitu, dengan alasan ini kan ghanimah, ini kan harta rampasan perang. Nah, daripada dimakan sama orang kafir, mendingan kita yang makan gitu. Nah itu kan logika-logika cari-cari apa pembenaran ya, alibi gitu, yang dibikin-bikin hilah syar'iyah, padahal yang namanya haram ya tetap haram gitu. Juga ini ya, prioritas memudahkan dari memberatkan ya. Ini saya kasih contoh, di Indonesia hampir semua kiai dan ulama itu bilang haram vaksin meningitis buat berangkat haji dan umroh. Kenapa? Katanya itu ada babinya gitu. Nah gitu, sementara yang saya lihat di Saudi Arabia, di Mesir, di negara-negara lain, mereka cuek-cuek aja tuh, suntik-suntikin itu gak ada masalah. Bahkan di bandara King Abdul Aziz, siapa yang gak bawa kartu kuning bahwa dia sudah disuntik, disuntik juga di situ, gitu kan. Di sini dia udah beli nih kartu kuning, dia gak mau apa suntik, katanya ada babinya, mendingan saya beli aja kartu kuningnya 200 ribu gitu kan. Padahal sih bukan karena babi, aku disuntik sebenarnya gitu. Begitu berangkat ke sana, dia nggak punya kartu kuning gitu ya, atau kehilangan kartu kuningnya, itu masuk ke ruangan dokter di sana langsung disuntik meningitis gitu. Nah di Indonesia orang kalau sudah dengar yang namanya babi gitu, itu udah talak tiga gitu. Padahal kalau kita lihat ilmu fikihnya, sebenarnya nggak babi-babi amat sebenarnya gitu, karena babinya sudah berubah ya, babinya sudah berubah. Ini saya kasih contoh, ada babi mati dipendam di dalam tanah, lalu tanahnya itu kan apa namanya jadi subur kan. Kalau kita tancepin pohon singkong, singkongnya itu jadi gede gitu ya, segede paha orang dewasa. Saya tanya, boleh gak kita makan singkongnya? Boleh. Kenapa? Karena yang kita makan singkong, bukan babi. Walaupun dia tumbuh dari tubuhnya babi, gitu kan? Singkongnya pun juga rasa singkong, bukan rasa babi, ya kan? Enggak loh, singkong tetap singkong, biar bagaimanapun. Karena dia sudah mengalami proses istihalah, perubahan wujud, istihalah, perubahan wujud. Nah gitu. Lain halnya kalau kas kita lagi makan singkong, singkongnya dikolak gitu ya, dikuahin pas lagi makan, pelotak, tulang babi gitu misalnya. Nah itu baru haram lah, ketahuan, ya kan? Tapi kalau babi berubah jadi tanah, tanahnya jadi subur, suburnya kemudian buat apa, ditanami singkong, itu kan udah berubah. Nah kurang lebih begitulah yang namanya proses pembuatan vaksin-vaksin itu. Ya sudah mengalami perubahan sebenarnya. Itu kalau menurut ulama-ulama Hanafi di Timur Tengah. Tapi kita di Indonesia memang urusan kita dengan babi itu agak punya sejarah yang kelam barangkali ya. Iya, orang Indonesia itu kalau udah bilang babi itu, saya mungkin pernah cerita di sini, ada seorang kiai hobinya merokok, ya. Kita bilang, "Ustaz, itu haram loh," gitu. "Has, terserah," gitu. "Pokoknya buat saya rokok itu fardu ain," dia bilang gitu. "Rokok fardu ain." Kenapa? Saya kiai di pesantren, tugas saya ngajar dan ngajar pakai kitab, tapi huruf di kitab itu nggak kelihatan kalau nggak ngerokok dulu, dia bilang. Jadi malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Nah, ngajar wajib, ya kan? Tapi nggak bisa ngajar kalau nggak ngerokok. Berarti rokok hukumnya wajib. Nah, fardu ain gitu. Dia keluar kaidah usulnya itu keluar. Emang ngerti kaidah kan? Gitu. Susah saya ngadepin kiai kayak gini kan? Mau dari mana lagi nih saya mau kerjain kan? Akhirnya saya bilang begini. "Ini mohon maaf Pak Kiai, saya cuma dengar kabar burung, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Katanya sih rokoknya Pak Kiai itu kan ada filternya. Itu filternya itu terbuat dari ekstrak babi juga loh itu." Langsung dia ambil rokoknya, dia banting, astagfirullah, babi tuh ternyata. Pakai logika yang lain nggak ketemu. Begitu kita bilang babi langsung dibuang sama dia, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa antara bangsa Indonesia, kiai-kiai Indonesia dengan babi itu udah punya hubungan yang buruk selama ini. Hubungannya buruk gitu. Ya karena dalam mazhab Syafi'i itu babi sekali babi tetap babi memang. Dia tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang lain. Ya. Kan gini, ada bangkai, bangkai itu mati, kulitnya itu kalau kita samak dia bisa berubah jadi suci. Jadi harimau mati meninggalkan apa? Belang. Nah, kulit yang belang itu kalau kita samak itu berubah jadi suci. Bisa kita pakai bikin jaket, tas dan sebagainya. Boleh sholat pakai jaket terbuat dari kulit macan tuh boleh. Karena memang hadisnya ada banyak yang bunyinya salah satunya ayyuma wihabin dubiqa faqat tahura. Semua kulit bangkai kalau disamak dia berubah jadi suci. Tapi mazhab Syafi'i bilang illal khinzir katanya. Kecuali babi gitu. Sekali babi tetap babi. Nah, maksud saya gini, dalam kasus-kasus di tengah masyarakat yang kita masih ribut di masalah babi apa dan sebagainya gitu, mestinya fatwanya itu kita cari yang memudahkan saja gitu. Bukan maksudnya memudah-mudahkan agama, tapi ketika ada khilaf antara ulama A, ulama B, ulama C, jumhur ulama mengatakan boleh, lalu ada satu ulama bilang tidak boleh. Ya kalau buat kita pakai pribadi nggak apa-apa, kita cari yang susah. Tapi kalau buat berfatwa kepada masyarakat, justru kita kasih yang lebih mudah. Toh jumhur ulama mengatakan boleh. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, "Wahai Imam, air yang ada di genangan tanah itu, air hujan itu ya, itu najis gak sih? Kalau terkena cipretan, baju kita kena cipretannya itu najis gak sih?" Apa jawab beliau? "Tidak najis." Logikanya, air hujan itu suci dan tanah itu pun suci. Nah, suci ketemu suci gak bisa jadi najis, gitu kan? Berarti air belok di tanah itu dia suci. Kotor itu lain urusan, tapi kalau bicara suci, suci gitu. Wah, semua pada paham. Suatu hari Imam Ahmad jalan dari rumah ke masjid, melewatin yang becek-becek itu, kecipratan dia. Ya, saya gak tahu pakai sendal jepit atau gimana. Kalau pakai sendal jepit itu ya, kan jalan cek, basah gitu kan di belakangnya. Nah, rupanya beliau tidak jadi ke masjid. Wah, ganti baju. Nah, murid-muridnya bilang, "Ini Ustadz kagak konsekuen, katanya kagak apa-apa, oh dia ganti baju," gitu kan. Tanya, "Ustadz, katanya kalau kena becek kan gak apa-apa buat sholat gitu, kok Anda pulang ganti baju?" Imam Ahmad menjawab, "Hadza fatwa wa hadza taqwa." gitu. Yang tadi itu fatwa, fatwanya memang begitu. Silakan kalau Anda bajunya cuma satu, sholat aja, nggak usah pakai alasan kagak sholat dengan alasan wah baju saya kotor gitu kan, jadi nggak sholat. Bukan begitu. Nah, sementara saya kenapa pulang lagi? Ini urusan takwa saya kepada Allah. Saya ingin ketika menghadap Allah, baju saya yang putih, bersih, nggak ada becek-becekannya, biar nilai pahalanya lebih tinggi. Tapi ente kalau mau ganti, nggak masalah. Harusnya begitu. Kepada umat kasih fatwa yang mudah, tapi buat diri sendiri mau yang susah-susah nggak masalah. Jangan dibalik gitu loh. Buat umat kasih yang susah, kalau dia nggak apa-apa gitu kan. Pada umat kita harus hidup merakyat, harus hidup sederhana. Dia yang mobilnya tiga gitu kan, kan nggak konsekuen, nggak sesuai. Mestinya kalau buat umat itu kasih yang mudah ya, dimudah-mudahkan. Kalau memang ada dalilnya yang bisa memudahkan, kasih. Nah buat dirinya pengen yang lebih tinggi, ya nggak apa-apa juga. Misalnya ada orang nanya, Ustaz kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung jalan boleh nggak? Langsung pergi. Jadi doanya Allahumma lantas jalan gitu. Boleh, jawabnya gitu kan. Yang penting sholatnya udah dapat gitu. Tapi bahwa kita sebagai yang ngasih fatwa itu, habis sholat kita baca doa dulu, kita berzikir dulu, kita sholat ba'diyah dulu, itu kan buat menambah diri kita. Jangan dibalik, umat diomel-omelin, habis sholat langsung pergi, nggak doa, nggak zikir, jadi ya langsung pulang gitu kan, repot gitu. Nah itu yang harusnya disesuaikan dengan skala prioritasnya. Udah cukup ya? Baik, ini masih panjang, baca sendiri gitu ya. Gitu. Insya Allah kitab atau bukunya bisa di-download gitu. Kitab buku fikih prioritas yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qurdi sudah dalam bahasa Indonesia. Ketik saja di Google fikih prioritas. Antum pasti akan menemukan, kalau nggak salah itu ditulis di Isnet apa gitu ya. Itu udah lengkap, tinggal dibuka-buka, di-download dan sebagainya gitu. Saya pun juga ngambilnya tadi dari sana juga gitu ya. Satu jam sebelum sekarang ini saya searching-searching dapat, dan inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.